akhir telepon dari sana. Dia pulangnya anak selalu kan di Jatiwangi. Anak sholat di duhur di Jatiwangi sama berikut asarnya anak. Kemarin di Sitorik. Jatiwangi kan belum. Sitorik ada yang jual sukari. Sudah mukim ya? Sudah sampai. Nah, sukari pasti. Itu pasti. Iya, tidak makan tidur. Tidak makan tidur. Tidak makan tidur. Ya, almuhim kalau belum ada bulu kan tidak punya sih, tidak terus itu tempat mukimnya. Iya. Masih boleh. Sampai 20 juta apa buat bulu kan. Ini jualan itu tuh. Nah, dia mau dia apa?